Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Fiqhul Usrati, Fiqih Keluarga, karya tim ilmiah Muassasah Ad-Durar As-Saniyah hafizahumullah ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas masih berkenaan dengan perjanjian dalam perkawinan. Kita akan bahas tentang ishtiratut talaqi biyadil mar'ati, mempersyaratkan talak itu ada di tangan perempuan. Jadi ada perjanjian pernikahan, saya mau dinikahi, kata seorang perempuan, dengan syarat rumah tangga bubar jika saya putuskan bubar. Talak ada di tangan si perempuan, tidak di tangan si laki-laki. Nah, ini diperselisihkan ulama. Atau kemudian ini akan kita bahas. Pembahasannya, jika disyaratkan dalam akad nikah, kalau talak itu di tangan perempuan, fasyartu batilun, maka persyaratan ini batil, tidak benar, wan nikahu sahihun. Sedangkan akad nikahnya sah. Ini pendapat semacam yang ditegaskan oleh Malikiyah dalam pendapat masyhurnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala dan Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala. Madzhab Hanafi menegaskan tentang nikah ini, tentang hal ini, di Hasyiah Ibn Abidin. Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, menyampaikan bahasanya, anna zauja, seorang suami jika menikahi seorang wanita, ala, dengan perjanjian, anna amroha biyadiha, putusan nasib pernikahan ada di tangan perempuan, soha, akad nikahnya sah. Fa'idha ibtada'at al-mar'atu, jika perjanjian ini adalah inisiatif pihak perempuan, pihak perempuan mengatakan, zawajtu nafsi minka, kunikahkan diriku padamu, dan ini boleh dalam mazhab Hanafi, ala, dengan perjanjian, anna amri biyadi, nasib rumah tanggaku ada di tanganku, utaliku nafsi kullama syi'tu, aku bisa jatuhkan talak jika aku mau. Lantas suami mengatakan, qabiltu, jaza nikahu, maka nikahnya sah. Wa yakunu amruha biyadiha, sehingga putusan bubar tidaknya rumah tangga ada di tangannya. Adapun jika ini inisiatif pihak laki-laki mengatakan, tazawajtuki, aku menikahimu, ala, dengan perjanjian, status pernikahanmu ada di tanganmu, maka menurut mereka Hanafiyah, akad nikah sah sedangkan syaratnya batal. Ya, jadi kalau mazhab Hanafi membedakan inisiator klausul ini. Inisiator klausul ini, apakah ini, kalau inisiatornya dari pihak perempuan, akad nikah sah dan perjanjiannya berlaku. Nah, jika inisiatornya dari pihak laki-laki, maka persyaratannya tidak sah, akad nikahnya sah. Ya, tadi namun kalau tadi yang Malikiyah, dan itu yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin, tidak memberikan rincian, akad nikahnya sah, namun klausul perjanjiannya tidak berlaku, karena klausul perjanjian tidak sah. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang hal ini, hadza syartu laisa bisahihin. Ya, klausul perjanjian semacam yang tidak sah, lahu tetap menjadi hak suami menceraikan istri mata sya'a jika suami mau. Walai jujur syartu talaqi biyadiha. Tidak boleh ya, ada persyaratan, ada perjanjian, ada klausul ya, persyaratan talak ada di tangan suami, ada di tangan istri. Dan permasalahan ini berbeda dengan masalah at-tafwid fit talak. Ya, beda dengan masalah at-tafwid fit talak. Kalau ini perjanjian di akad nikah ini. Nah, ada yang disebut dengan ini berbeda dengan satu masalah namanya at-tafwid fit talak. Menyerahkan talak, keputusan talak di tangan istri. Tengkar, ya, biasa kita jumpai. Ini cukup banyak kita jumpai, suami istri tengkar, kemudian suami mengatakan kepada istrinya, ya sudah terserah kamu, mau bubar rumah tangga ataukah tidak, terserah dirimu, kamu yang mutuskan. Nih, kamu yang mutuskan, kata suaminya kepada istrinya, ini namanya at-tafwid fit talak. Suami memasrahkan kepada istri tentang terjatuhnya talak ataukah tidak. Nah, kalau at-tafwid fit talak fayasihu li zauji ay fawida imra'atahu fi tatliqi nafsiha, boleh bagi seorang suami menyerahkan menyerahkan kepada istrinya tentang masalah talak istrinya. Dan namun yang namanya at-tafwid fit talak ini terjadi ba'dal aqdi, setelah akad. Lain hanya dengan perjanjian, talak ada di tangan talak ada di tangan istri, maka ini saat akad atau sebelum akad. Kalau at-tafwid fi talak itu letaknya ba'da al-aqdi, biasa terjadi di tempat kita pada saat cekcok dalam rumah tangga. Nah, kalau at-tafwid fi talak itu sah dan boleh bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'ah, dengan sepakat empat madhab, itu sah boleh seorang suami menyerahkan putusan bubarnya rumah tangga pada istrinya. Dan kemudian setelah diserahkan, istrinya kemudian memutuskan. Wahai suamiku, karena engkau telah serahkan hal ini padaku, maka ku putuskan rumah tangga kita berakhir sampai di sini. Tok, tok, tok misalnya. Ya sudah, rumah tangganya terjadi talak satu. Dan ini melalui lisan istri karena telah terjadi at-tafwid fit talak. Ya, ada pun kembali ke tadi hukum perjanjian pernikahan. Perjanjiannya suami menikahi seorang perempuan dengan perjanjian talak ada di tangan perempuan atau di tangan istri. Maka dalil tentang hal ini adalah di antara dalil tentang hal ini karena suamilah yang menentukan akad nikah. Maka wajib di tangannya lah terurainya ikatan pernikahan dan bukan di tangan istrinya. Alasan yang lainnya, suami itulah yang memimpin istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', dan jika suami adalah pemimpin, maka keputusan ada di tangannya dan bukan di tangan istrinya. Pertimbangan yang lainnya, wanita itu sangat cepat emosinya, pendek pertimbangannya, maka tidak boleh talak diletakkan di tangannya. Kemudian ini yang lainnya adalah karena ini adalah klausul perjanjian yang menyelisihi konsekuensi akad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Segala perjanjian yang menyelisih hukum Allah itu perjanjian yang batil. Kemudian perjanjian yang lain dalam dalam pernikahan adalah perjanjian pengajuan klausul perjanjian dari pihak perempuan kepada suaminya, perjanjiannya dinikahi namun tidak disetubuhi. Dan ini kalau seandainya terjadi maka ini betul-betul aneh tapi nyata. Ini, karena maksud pokok pernikahan adalah halalnya hubungan biologis, kok ternyata kok malah dibikin perjanjian saya mau dinikahi namun tidak mau dikumpuli. Ini cuma boleh dicium-cium saja, dipeluk-peluk, namun tidak boleh ada hubungan biologis. Maka jika pihak perempuan mengajukan klausul semacam ini, fala yalzamul wafa'u bihadha syarti, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan klausul perjanjian tersebut. Menimbang hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana min syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil." Semua klausul perjanjian yang tidak ada dalam hukum Allah, yaitu menyelisihi hukum Allah, maka itu perjanjian yang batil. Sisi pendalilannya, jima atau hubungan biologis adalah di antara hak suami. Jika disyaratkan supaya digugurkan, maka ini klausul perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum Allah sehingga batil. Dan tidak sahnya perjanjian semacam ini disepakati oleh para ulama. Nukilan ijma' disampaikan oleh Al-Qasim Ibn Salam, demikian juga Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, waqad uttufiqa, disepakati, ala adamil wafa'i bistirati tarqil wata'i, disepakati oleh para ulama tidak ada kewajiban melaksanakan perjanjian yang isinya tidak boleh dikumpuli. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan, ajma'u ala annaha law ishtaratat alaihi alla yata'aha lam yajid al-wafa'u bidhalika syarti. Ajma'u, mereka para ulama sepakat, mereka para ulama satu kata bahwasanya seandainya perempuan mengajukan persyaratan kepada suaminya untuk tidak disetubuhi, maka tidak wajib melaksanakan persyaratan tersebut. Ya, demikian materi pengantar kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada. Alhamdulillah telah kita simak tadi materi pengantar di sesi pertama yang telah beliau sampaikan Ustazuna Aris Munandar hafizallahu ta'ala di pembahasan kitab panduan Fiqhul Usrah. Lalu sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya kaum muslimin, bahwasanya insya Allah kita akan mengikuti sesi kedua, di mana dalam sesi kedua ini kami mempersilakan dan membuka sesi tanya jawab bagi kaum muslimin yang ingin bertanya seputar keluarga atau seputar permasalahan keluarga. Silakan antum bisa sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, Sobat Muslim, insya Allah kita akan sama-sama mengikuti sesi kedua, yakni sesi konsultasi seputar hukum keluarga. Silakan bagi antum, Sobat Muslim semua, dimanapun berada, yang ingin mengajukan pertanyaan maupun konsultasinya seputar masalah keluarga, silakan dapat dilayangkan pertanyaan Sobat Muslim melalui chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Ya, nah, Ustaz, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Pertanyaan pertama insya Allah akan kita baca dari pertanyaan di chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya bertanya, bagaimana hukumnya perceraian suami istri karena berbeda pilihan dalam pilpres dan pilkada? Dari Fadli di Pandang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mohon jawabannya, Ustaz. Satu hal yang menyebabkan kita harus mengelus dada, satu hal yang sangat-sangat menyedihkan, orang lain kemudian orang lain beruntung yang menang pilpres atau pilkada tadi, kemudian fanatiknya yang merugi habis-habisan bubarnya rumah tangganya. Maka ini satu musibah, waliyadzubillah, dan hendaknya rumah tangga yang lain mengambil pelajaran dari hal ini. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, as-sa'id man wa'idha bighairihi. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kasus orang lain. Ya, cukuplah yang bubar rumah tangga gara-gara cuma perbedaan dukung-mendukung, itu cukup yang diceritakan oleh penanya dan tidak perlu terjadi kepada yang lainnya. Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengatasi rasa ketidakpantasan untuk bersanding dengan pasangan yang solihah karena dulu memiliki masa lalu yang buruk? Insya Allah beberapa waktu lagi ana akan melangsungkan pernikahan. Mohon doanya Ustadz. Bisikan ini bisa di kemungkinan yang sangat besar adalah bisikan setan untuk menggagalkan seorang hamba untuk melakukan amal soleh dan aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernikahan. Dan ini sangat banyak terjadi, godaan semacam sangat-sangat kuat banyak dialami terutama oleh laki-laki menjelang detik-detik pernikahan. Maka ini godaan setan. Kalau memang betul ini jadi pertimbangan dan alasan untuk maju, untuk lanjut ataukah tidak, semestinya ini muncul sejak di awal, sejak kenalan di awal, tidak sampai hari sudah ditentukan baru memikirkan hal ini dan menjadikan hal ini sebagai pertimbangan. Maka itu godaan setan, waspadalah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Kita lanjut membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apa benar seorang anak laki-laki yang sudah meninggal tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, sedangkan anak itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan, atau dalam hal ini cucu? Kemudian bagaimana dengan istri dan anaknya yang ditinggalkan, yang bisa jadi ekonominya kurang mampu Ustaz? Apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis mengenai hal ini? Mohon penjelasannya. Ya, namanya bagi waris itu manakala muwaris yang meninggalkan warisan meninggal duluan. Nah, ini dalam hal ini kakeknya masih sehat walafiat, kemudian anaknya meninggal dunia, maka yang terjadi kakek dapat warisan dari anak laki-lakinya yang meninggal dunia duluan. Adapun masalah cucu, maka nanti jika kakek ini punya anak laki-laki yang lainnya, maka secara ilmu faraid cucu ini tertutup dengan kehadiran anak laki-laki dari si kakek. Kecuali jika saat kakek meninggal dunia tidak ada anak laki-laki yang hidup, maka cucu dari anak laki-laki nanti bisa dapat warisan. Jika cucu ini tidak dapat warisan karena tertutup oleh paman-pamannya, maka di antara solusinya adalah kakek membuat wasiat dan masih untuk supaya sekian harta diberikan kepada cucunya dari anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia, namun besaran wasiat maksimal sepertiga. Nah. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan, Ustaz. Kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa semua dimanapun berada. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung pada malam hari ini, kami informasikan kembali bahwasanya kita sedang berada di program acara kajian malam. Dalam acara rutin pekanan atau kajian spesial rutin pekanan, kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar, Hafizullahu Ta'ala. Dan kita sedang berada di sesi kedua, silakan bagi Anda, sobat muslim yang ingin bertanya pada malam hari ini, kami persilakan bisa sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Dan kita bacakan kembali set pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, alhamdulillah beberapa hari lalu saya baru saja menikah dengan orang yang insyaallah salihah. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikum wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Amin. Namun saya cukup kaget setelah mengetahui bahwa ia meyakini dan mengamalkan hadis yang melarang bahwa istri tidak boleh membuka aurat seutuhnya atau seluruhnya di depan suami. Hanya diperbolehkan separuh bagian badan saja, yaitu bagian kemaluan bawah. Bagaimana sikap yang harus saya ambil, Ustaz? Ada hadis demikian? Dia bilangnya gimana? Ada hadis? Dia mengamalkan hadis yang melarang bahwa istri tidak boleh membuka aurat seutuhnya atau seluruhnya di depan suami, Ustaz. Kurang lebih redaksinya demikian, Ustaz. Tidak ada aurat antara suami istri. Ini hadis yang bisa dipastikan mengada-ada dan palsu. Tidak ada aurat di antara suami istri. Gimana ada klaim demikian? Itu klaim yang bisa dipastikan kedustaannya. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, kemudian kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Bagaimana jika pernikahan sudah lama puluhan tahun, apabila istri meminta hulu, apakah mahar yang dahulu saat menikah dikembalikan lagi ke suami? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, hulu itu dalam hulu harus ada iwat, harus ada kompensasi materi yang diberikan oleh pihak perempuan kepada suaminya. Yang ini bisa mahar dan bisa pemberian-pemberian suami yang lain. Misalnya pernah ngasih kalung, pernah ngasih hadiah gelang dan seterusnya. Ya, tidak harus mahar yang dulu, namun suami juga bisa minta pemberian yang pernah dia berikan kepada istrinya. Nah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kembali kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila maksud cerai diceritakan ke mertua, namun istri tidak tahu atau tidak di depan istri, yang ingin ditanyakan, apakah jatuhnya talak ini sah, Ustaz? Baru maksud atau curhat ke mertua, ini baru dimaksudkan atau curhat ke mertua saja, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, kalau kalimat-kalimatnya sekedar menceritakan ada rencana, keinginan untuk bercerai, maka itu bukan kalimat cerai. Kalimat cerai adalah kalimat putusan, sebagaimana kalimat putusan seorang pimpinan, seorang kepala, atau seorang qadhi, atau seorang hakim. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan, Ustaz. Apakah apakah hukumnya suami yang mengatakan, saya tidak akan menceraikan kamu selama saya masih hidup? Apakah yang seperti ini dibolehkan? Ya, boleh saja, dan nanti seandainya terjadi cerai juga boleh saja. Karena hati manusia bisa berubah-ubah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kita kembali bacakan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan merahmati Ustaz. Amin. Amin. Wa antum kadzalik. Amin. Ana izin bertanya. Bismillah. Jika seorang pezina terlanjur menikah dan yang dia nikahi ini bukan wanita yang dia zinahi Ustaz, dan sekarang sudah menjalin hubungan pernikahan dan telah mempunyai anak sebelum menikah, namun belum bertobat Ustaz. Maksudnya gimana dan, ini? Ya, ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang pezina terlanjur menikah dan yang dia nikahi ini bukan wanita yang dia zinahi, dan sekarang sudah menjalin hubungan pernikahan dan telah mempunyai anak sebelum menikah dan belum bertobat? Istri tidak mengetahui akan hal tersebut Ustaz. Mohon solusinya agar apakah kita diperkenankan untuk mengulang akad nikah karena tadinya si pezina belum bertaubat. Kalau memang harus mengulang akad nikahnya, bagaimana solusinya, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Kalimat pertanyaannya rancu. Karena kalau di ujung akhir pertanyaan bisa disimpulkan, ada pasangan berzina yang nikah, saat akad nikah belum bertobat, apakah perlu diulang? Tapi di awal teks pertanyaan dia sampaikan nikahnya bukan dengan pasangan zinanya. Jadi bingung yang mau jawab ini. Yang benar yang mana gitu. Kalau teks awal pertanyaan dia zina kemudian nikah dengan bukan pasangan zinanya, ya sudah, akad nikah sah. Gitu. Kemudian kalau dia berzina dan akad nikah dengan pasangan zinanya dan ketika akad nikah itu belum ada rasa bertobat, ya, maka mengacu pada mazhab Imam Ahmad, akad nikah ini tidak sah, wajib diulangi. Ya, ada dua kemungkinan jawaban untuk dua kemungkinan pertanyaan. Nah, ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa semua dimanapun Anda berada. Saat ini kita masih berada di program konsultasi seputar hukum keluarga di sesi kedua, sesi tanya jawab. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, ingin bergabung di malam hari ini untuk menyampaikan pertanyaan seputar konsultasi hukum keluarga, kami persilakan bisa sampaikan pertanyaan sobat muslim melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, 0823-2727-5333. Baik, Ustadz, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya melalui chat WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, hal-hal penting apakah yang harus diperhatikan ketika suami istri tinggal bersama mertua? Karena keinginan orang tua suami yang ingin dibersamahi sehingga belum memungkinkan tinggal secara terpisah. Jazakumullah khairan. Ya, modal utamanya sabar dan hendaknya anak bisa ngomong yang tua gitu kata orang Jawa. Ya, bisa nyerateni atau ya istilahnya bisa bersikap-sikap yang tidak berbenturan dengan orang tua. Ya, tahu kebiasaan, maunya, kemudian hal-hal yang tidak disukai, kemudian menghindari hal-hal yang tidak disukai sehingga tidak ada tabrakan dan benturan dengan orang tua. Ya, kata kuncinya adalah sabar dan sensitif tahu apa yang semestinya dihindari. Nah Ustaz, terima kasih atas penjelasan nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz, jika pihak akhwat belum terlalu ada kecenderungan kepada ikhwan saat ta'aruf, namun keduanya sudah memutuskan untuk lanjut ke tahap nazar, apakah ini keputusan yang tepat dan apakah wajar jika si akhwat belum ada perasaan atau kecenderungan kepada ikhwan? Ya, keputusan yang kurang tepat. Kalau tidak ada kecenderungan, ya jangan dilanjutkan. Ya, dilanjutkan itu kalau ada perasaan tertarik dan merasa cocok, merasa nyaman, nah itu yang cocok kalau dilanjutkan. Kalau belum ada, ya yang lebih baik semestinya tidak dilanjutkan. Nah. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wallahi barik fiikum. Ustaz, saya menikah dengan suami yang perbedaan usianya cukup jauh, separuh dari usia saya, Ustaz. Sekarang-sekarang ini suami kalau diajak sering bertengkar gara-gara salah paham. Bagaimana saya harus menghadapi suami ana, Ustaz? Mohon nasihatnya. Yang pokok sabar dan tahu hal-hal apa yang diantara hal yang mengurangi konflik adalah tahu apa yang disukai masing-masing suami istri, tahu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, baik makanan, tutur kata, sikap, tindakan dan yang lainnya. Kemudian masing-masing berupaya untuk melakukan yang disukai dan menghindari hal-hal yang tidak disukai. Jangan malah sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukai. Yang ini artinya memancing keributan dan memancing masalah. Nah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya kembali melalui chat WhatsApp. Bismillah. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apa hukumnya menikahi istri yang tidak berniat karena akhirnya Ustaz? Tolong diulangi. Ada error Mas, tolong diulangi. Di tes. Apanya? Internetnya? Iya, karena hartanya Ustaz. Dan kemudian di tengah perjalanan ada rasa penyesalan. Nah, apakah niat tersebut bisa diubah ketika pernikahan sudah berjalan saat ini, Ustaz? Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Rumah tangga bisa diperbaiki dengan reorientasi. Bikin kesepakatan kita, mari kita bangun keluarga kita dengan pondasi agama. Demikian yang saya sarankan. Nah, Ustaz. Ya, terima kasih atas nasihat dan sarannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita masih ada di sesi kedua dalam program konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadzuna Aris Munandar Hafizallahu ta'ala. Bagi Anda yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi seputar masalah keluarga pada malam hari ini, kami persilakan bisa sampaikan pertanyaannya melalui chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823-2727-5333. Kemudian kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, istri setiap hari sering telat sholat karena mengurus rumah tangga. Apabila suami menasihati agar sholat tepat pada awal waktunya, ini kerap kali tidak digubris, Ustaz. Akhirnya suami malas mengingatkan lagi. Dan yang ingin ditanyakan, apakah yang seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Karena merasa bahwa istri sudah besar atau tidak usah dinasihati lagi? Mohon nasihatnya, Ustaz. Malas dalam hal ini tidak benar. Itu berarti menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Dan sudah besar bukan alasan. Jika demikian, maka tidak ada suami nasihati istri, karena di zaman ini istrinya masih pasti sudah besar. Tidak ada pernikahan dengan anak-anak yang kita jumpai. Berarti istrinya sudah besar-besar semua. Jika begitu, tidak perlu ada nasihat. Itu jika kita terima logika orang ini. Padahal semestinya keluarga atau rumah tangga dibangun di atas saling menasihati. Jadi jadilah pemimpin yang tegas, punya taring. Tidak hanya mengingatkan, memerintah. Jadi berhenti dulu, sholat dulu. Ini sudah jam 2, masa belum sholat duhur? Kalau sedang kemudian nyapu, pegang sapunya. Suruh untuk berhenti. Kalau lagi ngomong, diambil anaknya. Dah, ini saya bawa ini. Anak ini. Sudah sana wudu. Sholat gitu. Jadi ada menasihati dan ada memerintah. Dan kewajiban suami dua-duanya. Kalau menasihat tidak mempan, ya suami punya otoritas memerintah. Otoritas bahkan kewajiban memerintah. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihat yang disampaikan. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan tema yang dibahas pada malam hari ini. Ustaz, apakah ada perjanjian tidak dikumpuli sampai istri lulus S2? Sedangkan saat ini istri masih menjalani kuliah S2 dan menyampaikan hal seperti ini, siap dinikahi namun tidak siap untuk dikumpuli dan meminta menunggu sampai istri lulus S2. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya sarankan untuk cari yang lain saja. Jika ini baru proses ini. Proses kemudian pencarian istri. Menderita mas kalau sudah nikah namun cuma bisa memandang, tidak bisa kemudian ngapa-ngapain. Itu penderitaannya lebih besar daripada tidak punya istri. Itu lebih galau itu. Udahlah cari yang lain saja ketika ketemu perempuan demikian. Bismillah, yang lainnya insya Allah lebih baik dan lebih berkah. Nah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya, jazakallah khairan. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apabila kita setelah melakukan pernikahan merasa di tengah-tengah seperti pernikahan yang tidak berkah, karena dulunya saat proses sebelum menikah diawali dengan maksiat, apakah harus memakai jalan cerai untuk hal ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, apa yang kemudian apa yang keburukan yang pernah terjadi itu disesali. Dan siapa yang betul-betul menyesali, maka Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Jadi sikap yang tepat bukan dibubarkan, dibaiki bareng-bareng, dibaiki bersama. Dan tidak ada perbaikan tanpa ilmu. Maka ngaji bareng-bareng, ngaji masalah rumah tangga bareng-bareng, ngaji masalah didik anak bareng-bareng, ngaji masalah interaksi rumah tangga bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, kemudian belajar bareng, kemudian latihan bareng. Demikian semestinya. Dibuat kesepakatan bersama untuk melakukan perbaikan bersama. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan juga nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kembali kami mengingatkan kepada sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa semua dimanapun berada. Untuk Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita masih berada di sesi kedua dalam acara kajian rutin spesial pekanan konsultasi seputar hukum keluarga yang pada malam hari ini dibersamai oleh Ustadzuna Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala. Ya, silakan, masih ada beberapa menit tersisa atau beberapa waktu ke depan. Bagi sobat muslim yang ingin bertanya, bisa disampaikan via chat WhatsApp atau SMS di nomor 0823-2727-5333. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kita bacakan kembali. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mengatasi dan tips akan cara menghilangkan rasa dengki dan cemburu, Ustaz, melihat keluarga atau pasangan keluarga lainnya hidupnya lebih enak daripada hidup kita? Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu bukan cemburu, namun itu hasad, itu dengki. Dan solusinya adalah, ya, jamkan bahasanya, hidup dunia itu wang sinawang, kata orang Jawa. Ya, bahasa Indonesianya rumput tetangga lebih hijau. Dan itu terjadi karena sukanya lihat-lihat rumput orang. Nah, tidak mau lihat rumput sendiri dan sibuk memperbaiki rumput sendiri. Namun karena malah sukanya lihat rumput orang. Ya, maka yang dilihat rumput orang lain kok lebih hijau, lebih indah gitu. Padahal dia punya rumput yang indah namun tidak dia sadari. Dan bagaimana dia sadar, karena dia tidak mau memanage rumput tersebut demikian, supaya demikian bagus. Solusinya diantaranya yang Nabi sampaikan adalah unduru ila man dunakum wala tanduru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihat kalau dalam masalah dunia, lihat orang yang lebih bawah, orang yang lebih susah, dan itu banyak. Jangan lihat orang yang lebih enak, lebih sejahtera, lebih nikmat. Karena dengan hal ini, dengan melaksanakan ini, melihat yang lebih ngenes dan susah, engkau tidak akan menganggap sedikit remeh dan sedikit dan remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan untuk dirimu. Nah. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Dan kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Waalaikum. Afwan, jika akhwat sedang menjalani proses ta'aruf dengan ikhwan A dan akhwat ini belum terlalu ada kecenderungan dengan ikhwan A, ternyata di saat yang bersamaan ada rekan dari akhwat atau dari wasilah lain yang menawarkan ikhwan B, apakah boleh akhwat pindah ta'aruf kepada ikhwan B dengan memutuskan untuk tidak lanjut kepada ikhwan A? Bagaimana sikap baik yang harus dilakukan oleh akhwat ini, Ustaz? Ya, sangat-sangat boleh. Sampaikan kepada yang bantu yang pertama, ya, maaf Pak, atau lewat istrinya, maaf Bu, ya, saya tidak lanjut, ya, belum ada, ya, kok ternyata setelah coba kenalan atau mengenalinya kok belum ada klik, belum ada rasa, belum ada ketertarikan. Terima kasih atas bantuannya. Ya, semoga Allah catat sebagai amal soleh. Ya, meskipun tidak jadi. Insya Allah tetap jadi, ya, pahala untuk bapak atau ibu yang bantu. Ya, demikian pamitan baik-baik lewat perantara yang pertama. Setelah itu baru silakan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan perantara B. Nah. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya. Jazakallah khairan. Dan kita akan bacakan satu pertanyaan lagi atau pertanyaan terakhir kita di malam hari ini, Ustaz, berhubung waktu yang telah larut malam. Ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan meminta solusinya, Ustaz. Suami saya kalau membaca surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, yaitu pada kalimat ghairil, huruf ghainya itu kok terdengar pantulan seperti huruf qaf. Saya sudah pernah mengingatkan, tetapi beliau menolak pendapat saya. Dan saya jadi merasa was-was ketika sholat berjamaah. Takut sholatnya kurang sempurna. Mohon solusinya, Ustaz. Solusinya ketika suami baca Al-Fatihah, tolong direkam. Ya, tolong direkam. Ya, nanti jika mau ngasih masukan, Mas, ini coba didengerin baik-baik. Gitu. Ini ghoiril apa koiril? Koiril. Ini ro atau ko gitu. Kalau enggak pakai rekaman kan orang bisa ngeyel. Enggak ah, sudah bagus kok. Telingamu aja yang kemudian ini dasar suudzon gitu. Jadi bisa ngeles gitu. Tapi kalau direkam nih, terus habis itu ayo Mas coba didengar bareng-bareng. Ini saya yang salah telinga atau Mas yang salah baca. Kan bisa enggak terbantahkan karena ada data di depan mata. Itu. Nih, kalau itu kemudian ya, coba kemudian disodorkan pada guru Quran. Guru Qurannya suami atau guru Qurannya ini Qurannya suami. Kalau enggak ada ya guru Qurannya anak. Ini ustadznya gitu. Saat ini kayak gini gimana gitu. Ini coba dikonsultasikan bacaan seperti ini sudah tepat ataukah belum. Dan satu hal yang perlu disadari bahasanya membaca Al-Qur'an dengan membaca Al-Fatihah dengan baik itu ilmu agama hukumnya fardu ain. Ini fardu ain atas setiap muslim untuk belajar dengan baik semaksimal kemampuan yang ada. Kalau ada yang kurang kemudian bisa diperbaiki, wajib diperbaiki. Enggak boleh malu. Saya sudah kemudian punya anak, masa belajar sama ustadznya anak gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi, orang tuh kalau sombong atau malu enggak akan belajar sebagaimana kata Mujahid. Tinggalkan hal itu supaya kita bisa menuju ke arah yang lebih baik. Dah, terakhir dah selesai Mas Yusuf. Ya, mungkin ada satu lagi set yang katanya mendesak untuk dijawab, set. Bagaimana, set? Ya, silakan. Ya, pertanyaan terakhir, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, set. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, set. Dahulu sebelum mengenal dakwah sunnah, ana dan istri sering terjadi cekcok dan terkadang ana sendiri tidak sabar dalam menghadapi masalah keributan. Apalagi istri yang sangat pencemburu dan selalu curiga. Pernah suatu saat ribut dan saking emosinya, ana pernah mengucapkan kata-kata ku ceraikan berkali-kali, Ustaz. Bagaimana hubungan keluarga ana sampai saat ini? Alhamdulillah kami sudah mengenal dakwah sunnah. Doakan kami supaya istiqomah, Ustaz. Ya, mungkin yang ingin ditanyakan hukum dari mengucapkan kata-kata ku ceraikan berkali-kali itu, Ustaz. Mohon jawabannya. Ini kasusnya dalam satu cekcok dan jadi untuk takkid, untuk taukid, kuceraikan, gitu misalnya, untuk menegaskan, saya enggak main-main, saya kuceraikan, gitu. Untuk taukid ya, kalau maksudnya taukid, ini menegaskan, ya jatuhnya jatuh satu. Nih, tapi kalau ini sudah dalam banyak kasus. Berkali-kali ini ngomong kayak gitu bulan Januari, kemudian ngomong seperti itu bulan Desember, kemudian ngomong lagi bulan Juli, ya sudah game over. Ya sudah habis hak untuk menjatuhkan cerainya. Kalau sudah sampai 3, begitu cerai yang ketiga, auto jadi orang lain. Tidak lagi suami istri. Nah, di teks pertanyaannya tidak ada penjelasan lebih lanjut ya, maka saya berikan dua opsi jawaban tadi. Kalau boleh jadi itu mimba bitaukid ya, maka sekedar menegaskan ya, bisa kita katakan nilainya satu. Kemudian tapi kalau ini sudah berkali-kali ya, maka maksimal hanya bisa dan boleh 3 kali. 6.